Mitra bisnis era reformasi yang telah sekian tahun dijalani oleh bangsa Indonesia, pada awalnya diharapkan oleh segenap elemen bangsa, bisa menjadi tonggak awal untuk menciptakan pemerintahan dan iklim yang lebih terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ironisnya, harapan seolah tinggal harapan, mengingat di era reformasi justru muncul berbagai gerakan dan manuver guna melemahkan berbagai upaya kita untuk memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme yang tercermin melalui munculnya draft RUU Tipikor serta adanya manuver untuk melemahkan KPK dengan melemahkan undang-undang tentang KPK. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat ini suasana keterbukaan memang terasa lebih baik dibanding situasi sebelum reformasi. Namun cita-cita untuk memberantas KKN belum juga tercapai, bahkan ada indikasi terjadinya pelemahan. Apa pendapat Bapak? Seluruh dunia itu, pengalaman dari semua negara di dunia mengenai pemberantasan korupsi itu hanya bisa dilakukan dari persekutifnya. Kita ambil contoh tetangga terdekat saja di Singapura. Lee Kuan Yew itu memberikan contoh dari dirinya sendiri, bajunya itu kemeja lengan pendek warna putih, celana abu-abu. Udah, nggak ganti-ganti dia. Dan dia tunjukkan tidak ada korupsi atau sangat minim, kayak gitu. Lantas seperti apa langkah lanjutannya setelah itu, Pak Her? Kalau itu dilakukan, kebawahnya yang dilakukan Singapura adalah menyetarakan tanggung jawab publik di pihak eksekutif itu dengan swasta. Contoh, ini baru ada kenaikan dan remunerasi untuk TNI misalnya ya. Sebelum ada kenaikan, itu seorang panglima divisi itu bintang 2. Panglima divisi itu bintang 2, membawahi satu divisi itu 33 ribu. Gajinya hanya 15 juta. Nah, itu bukan penghasilan. Penghasilan kan bisa nendang kiri kanan, nginjek depan belakang. Nah, kalau seorang eksekutif dengan 33 ribu karyawan, di Indonesia ini gajinya 3-4 kali lipat yang didapat oleh seorang panglima divisi. Nah, yang dilakukan Singapura adalah penyetaraan itu. Belum misalnya di polisi misalnya. Samapta itu jumlah anggotanya 70 ribu seluruh Indonesia. Hanya di bintang 1, gajinya 7 juta, 8 juta. Nah, penyetaraan prinsip-prinsip seperti ini yang dilakukan. Nah, sekarang gajimu udah tak naikkan 3 kali lipat, 4 kali lipat, nyolong Rp10.000, kita tembak aja di alun-alun gitu. Selesai itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.